Alhamdulillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين إخواني في الدين عزني الله إياكم الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya dan juga atas petunjuknya kita bisa melaksanakan ibadah yang agung, sholat berjamaah. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dengan nikmat Allah pula kita bisa duduk bermajlis dalam majlis yang mulia ini. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ketiga dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, atau 186 urutan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dalam hadis ini beliau membawakan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim an Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari Abul Walid Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dia mengatakan bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah fil usri wal yusr wal manshat wal maqra وعلى أصرت علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, Abul Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengatakan, kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mendengar dan taat dalam keadaan sulit maupun mudah, dalam keadaan semangat giat maupun dalam keadaan berat, dan juga dalam keadaan penguasa berbuat lalim sekalipun atas kami, dan kami tidak akan melepaskan ketaatan pada penguasa menentang urusannya kecuali jika melihat nyata-nyata penguasa itu kafir. Ini adalah keharusan yang harus kalian dan kita semua tunaikan, amanah dari Allah Ta'ala yang ada padanya keterangan yang nyata. Dan kami berbaiat pada Nabi SAW annaqula bilhaq aynama kunna, untuk kami mengatakan yang hak dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata laim, kami tidak takut dalam kebenaran membela agama Allah cercaan orang-orang yang mencerca atau yang memusuhi. Ma'asyiral muslimin, a'azzanillahu wa iyyakum, al-imam Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan dalam syarahnya, qala rahimahullah ta'ala fi ma naqala an Ubadah bin Samit, telah berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa bayi'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, untuk selalu mendengar dan taat, fil usri wal yusri, dalam keadaan sulit maupun mudah. Ini menunjukkan ketaatan para sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping beliau sebagai rasul utusan Allah, juga sebagai pimpinan dan penguasa kaum muslimin. Bayana yang dimaksudkan, kata beliau, bayat as-sahabah radhiyallahu anhum, telah membaiat para sahabat radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat, yakni kepada orang yang diserahi urusan umat ini oleh Allah Ta'ala atau penguasa. Karena Allah perintahkan kepada kita seluruh kaum mukminin, seperti disebutkan dalam surat An-Nisa 59, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah Ta'ala dan taatlah kalian pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pada penguasa kalian. Ma'asyiral muslimin ikhwana fiddin a'azzanallahu wa iyyakum, al-umara, kata beliau, disebutkan di sini yang dimaksudkan ulil amri ada dua golongan, yaitu al-ulama wal-umara. Ulil amri dalam ayat ini, Syekh rahimahullah mengatakan ada dua kelompok atau dua golongan, yaitu ulama dan umara. Kulluhum walatul umur, semuanya adalah penguasa. Lakin al-ulama awliya'u amrin fil ilmi wal bayan, hanya saja para ulama, mereka adalah waliul amr dalam perkara ilmu dan al-bayan. Sedangkan umara, fahum awliya'u amrun fi tanfid wa sultan. Sedangkan umara, mereka adalah penguasa, waliul amr dalam melaksanakan hukum dan kekuasaan. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, kalau kebetulan umara sekaligus ulama seperti halnya para sahabat khulafa ar-rasidin, maka sungguh itu kebaikan besar bagi kita. Kalaupun umpamanya umara dan ulama berbeda orangnya, seperti yang kita saksikan di Saudi Arabia bersama Raja Salman, ada para ulama, hay'ah kibar ulama, yang majlis mereka adalah sebagai majlis Dewan Fatwa atau Mufti Kerajaan, sehingga mereka sebagai umara dalam ilmu wal bayan, sedangkan raja dalam melaksanakan dan kekuasaan. Demikian yang ada pada Khulafa Ar-Rasyidin, ilmu ada pada mereka dan kekuasaan ada pada mereka. Kemudian ihwa barakallahu fikum, beliau juga mengatakan tentang ucapan Ubadah ibn Samit yang mengatakan bayanahu ala sam'i wa ta'ah, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat pada penguasa. Walaupun demikian, dikecualikan dalam perkara maksiat kepada Allah, maka tidak diperkenankan kita taat pada penguasa dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Kita tidak membaiat dalam kemaksiatan pada seorang pun. Li'annau la ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq. Sebab tidak diperkenankan taat kepada satu makhluk dalam maksiat kepada sang pencipta. Karena inilah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi khalifah, beliau berpidato di hadapan kaum mukminin setelah beliau dibaiat. Beliau mengatakan, ati'uni ma'atatullah wa rasulahu. Kalian hendaknya taat padaku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Fa'idha asaitullah wa rasulahu fala ta'atali alaikum. Kata beliau, maka bila mana aku bermaksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan padaku atas kalian. Ini ucapan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa idza amara waliyul amr bi ma'siyatin minal ma'asi fa innahu la yajuzu li ahadin ay yasma'a lahu aw yuti'. Maka bila seorang penguasa menyuruh kalian bermaksiat dari satu kemaksiatan, maka sungguh, kata beliau, tidak diperkenankan seorang pun mendengar padanya dan mentaatinya. Li'anna malakul muluk rabbul alamin azza wa jalla. Dikarenakan penguasa segala raja-raja yang ada, semua raja adalah rabbul alamin, Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. La yumkin ayyasi rabbal alamin ta'ati man huwa mamluk marbub. Tidak mungkin kita bermaksiat kepada rabbul alamin karena mentaati seorang yang di bawah kekuasaannya. Li'anna kulla man siwallah fa innahum mamlukuna lillahi azza wa jalla. Ketahuilah sesungguhnya, atau dikarenakan semua selain Allah, mereka itu adalah dikuasai Allah Ta'ala, di bawah kerajaan Allah Azza wa Jalla. Fa kaifa yuqaddimul insan ta'atuhum ala ta'atillah. Maka mana mungkin, bagaimana mungkin kita mengedepankan seseorang dalam ketaatan pada mereka di atas ketaatan kepada Allah? Tidak mungkin. Idzan yastasna min qauli sam'i wa ta'ah. Karena itulah, kata beliau rahimahullah ta'ala, dikecualikan dalam ucapan as-sam'i wa ta'ah ini dalam perkara-perkara yang baik dan benar, dalam perkara-perkara yang tidak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama apa yang diperintahkan penguasa itu perkara yang tidak maksiat kepada Allah Ta'ala, wajib kita untuk mentaatinya. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, wa qalu fil usri wal yusri. Kita membaiat Nabi untuk taat dan mendengar pada penguasa dalam keadaan sulit maupun mudah. Hadirin, kata beliau, sawa'un kana sa'un kunna mu'assirina fil mal aw kunna musirin. Baik kita dalam keadaan sulit dalam harta atau mudah dalam mendapat harta, dalam keadaan peceklik ataupun panen, dalam keadaan kita lapang ataupun sempit, yajibu alaina jami'an, wajib atas kita semua taat pada penguasa, aghniya'ana wa fuqara'ana, yang kaya di antara kita maupun yang miskin. Wajib an nuti'a wulata umurana, wajib mentaati penguasa kita. Nasma'u lahum, kita wajib mendengar pada mereka. Demikian pula kata beliau, firman syaitina wa makrihina, dalam kita semangat, dalam kita ya punya kesiapan dan kesemangatan, atau dalam keadaan kita ini berat, yakni baik kita ini sangat enggan dan berat melakukan perkara yang diperintahkan penguasa karena tidak cocok dengan nafsu kita, dengan ideologi kita, atau dalam keadaan yang cocok dengan apa yang kita maukan, maka hadirin, kita wajib untuk mendengar dan taat. Tidak boleh kita mengangkat senjata kudeta ataupun demo, turun ke jalan-jalan untuk menghujat penguasa atau untuk menggulingkan mereka, lalu ya mengungkit dan mengungkap ya kekurangan-kekurangan mereka. Ini sungguh tidak diperkenankan. Tidak boleh kita kemudian memprovokasi untuk mengajak manusia agar demonstrasi untuk menggulingkan penguasa yang resmi. Tidak diperkenankannya demikian, bukan cara-cara Islam. Ini yang sering kita lihat ya, dan yang ditampilkan di layar-layar informasi ya, padahal itu bukan dari cara-cara yang diajarkan Nabi. Kalau memang penguasa ada kekurangan, kalau memang penguasa ada kezaliman, hendaknya ada nasihat yang disampaikan pada penguasa. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok yang lainnya dari kalangan radikalisme atau terorisme, di mana kita diperintahkan untuk taat walaupun perkara yang diperintahkan pada kita tidak cocok dengan keinginan kita, atau perkara yang cocok dengan keinginan kita, selama tidak maksiat kepada Allah, maka hadirin wajib kita taat. Apalagi di negeri kita ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur penguasa memberikan kita kaum muslimin kemudahan menjalankan syariat. Haji difasilitasi ya, masjid-masjid juga kita diberi bantuan, difasilitasi, dimudahkan. Dan subhanallah kaum muslimin, kita bisa menjalankan sunnah di negeri kita ini. Ini semua kebaikan dan kita doakan mestinya. Jangan kemudian kita menghujat kekurangan penguasa, kezaliman penguasa, walaupun dalam majlis kecil. Hendaknya kita banyak panjatkan doa kebaikan bagi penguasa kita, karena sungguh baiknya penguasa akan menjadi baik negeri kita. Baiknya penguasa akan dirasakan oleh kita rakyat bersama. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau pun mengatakan wa asratun alaina, yakni istisaran alaina, kita juga tetap mendengar dan taat pada penguasa sekalipun penguasa dia mementingkan kepentingan pribadinya, egois ya, atau dia berlaku apa, mungkin nepotisme, mementingkan keluarganya, kepentingan-kepentingan dirinya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun penguasa itu dia mementingkan dirinya di atas rakyatnya dalam sisi harta atau yang lainnya, sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak diperkenankan untuk memberontak, mengkudeta. Fa inna yajib 'ala sam'i wa ta'ati, tetap wajib kita mendengar dan taat. La naqulu antum akaltumul amwal, kita tidak boleh mengatakan pada penguasa kalian telah korupsi, kalian telah memakan harta rakyat dan yang semisalnya, kata beliau rahmat Allah ya. Kita tidak boleh untuk menghujat mereka. Falatiyukum bal naqulu sam'an wa ta'atan lillahi rabbil alamin, kita mentaati mereka dalam rangka kita mentaati Allah Rabbul Alamin yang menyuruh kita taat pada penguasa, walaupun mereka penguasa itu berlaku ithar, mementingkan dirinya atas kita sebagai rakyatnya. Walaupun kita tidak merasa tenang dengan perilaku kezalimannya atau hak-hak yang dirampasnya. Hadirin kaum muslimin, tidak boleh. Dan waspadalah, ya, ideologi PKI komunis yang muncul di negeri ini, yang telah dua kali melakukan pemberontakan atau pelanggaran yang berat, dan sasarannya kaum muslimin, dan sekarang mereka menggeliat bangkit kembali dengan menampilkan seakan-akan mereka adalah pahlawan yang akan memperjuangkan rakyat yang lemah, orang-orang yang, ya, dia itu rakyat jelata, kaum buruh, petani dan semisalnya, diprovokasi untuk menyoal kebijakan penguasa. Hati-hati kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan mereka menawarkan diri dengan istilah keadilan yang merata, kemakmuran bersama. Hati-hati slogan-slogan semata. Apapun yang datang dari ideologi kafir tentunya adalah rusak. Rusak. Dan sungguh tidak ada pada mereka kebaikan, baik dari induknya Soviet ataupun yang di Cina sana. Yang ada adalah kekufuran, tidak ada kebaikan dalam sisi syariat. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita doa pula semoga negeri ini terjaga dari ideologi PKI atau Partai Komunis Indonesia. Jangan sampai kembali muncul kemudian berulah seperti yang telah berlalu. Kita tidak aman generasi kita yang tidak ngerti sejarah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, selama penguasa kita Muslim, dia menunjukkan keislamannya dan tidak mengajak pada maksiat, walaupun kedzaliman-kedzaliman ada padanya, ya, hendaknya kita tetap mendengar dan taat. Jangan terprovokasi, jangan emosi kemudian kita ikut demonstrasi. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Isma wa ati wa in daraba dhahraka wa akhadha maluka. Engkau wajib mendengar. Engkau wajib taat pada penguasa sekalipun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Demikian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika muncul penguasa yang berbuat seperti tadi, mungkin dia berbuat kolusi atau nepotisme atau korupsi dan yang semisalnya, hadirinnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita serahkan kepada Allah perbuatan mereka, karena sungguh apapun yang mereka lakukan akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari di mana Allah ta'ala akan tegakkan hisab, yang di hari itu adanya kebaikan dan keburukan. Siapapun yang melakukan kezaliman, maka sungguh kezalimannya akan dituntut, akan dibalas dan ditegakkan pengadilan yang seadil-adilnya. Sehingga kalau dia sebagai penguasa banyak mengambil harta rakyatnya, tentunya kebaikan dia akan diberikan untuk menggantikan kezalimannya. Kalau tidak ada lagi kezaliman yang, ya, kalau tidak lagi kebaikan untuk menutupi kezalimannya, maka dosa orang-orang yang didzalimi itu, ya, ditimpakan padanya. Wal'iyadzubillah, kata beliau, summa tara alaih summa tara finnar wal'iyadzubillah, ya, ditimpakan pada dia lalu diseret ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Hadirinya dimuliakan Allah, ya, sehingga kata Rasulullah SAW, tunaikan hak atau kewajiban kalian kepada pemerintah, minta hak kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa alla nunazi'il amra ahlau, kita tidak boleh memberontak, tidak boleh kita menentang penguasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan orang-orang Khawarij di zaman Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, yang ini terus mewariskan kerusakan dari generasi ke generasi, yang awalnya muncul dari seorang Yahudi, Abdullah bin Saba, yang dari Son'a asalnya, di mana dia berpemikiran ingin menggulingkan penguasa yang sah, Khalifah Utsman bin Affan, dan dia datang ke Madinah dari Son'a memprovokasi masyarakat dengan menuduh bahwa Khalifah Utsman mementingkan keluarganya, banyak menggunakan harta kas negara untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya, dan banyak alasan lain. Namun upaya Abdullah bin Saba ini nihil di Madinah, sebab di Madinah banyak ulama-ulama dari kalangan sahabat yang masih hidup, dan penduduk Madinah penduduk yang berilmu, bukan penduduk radikal bodoh, tapi mereka berdasar ilmu, sehingga tidak hasil upaya Abdullah bin Saba. Dia kemudian berpindah berjalan ke wilayah timur menuju Irak, Iran, Syria, Mesir. Kian kemari dia berjalan dalam waktu sekian lamanya, dia berhasil menggalang orang-orang yang radikal dalam pemikirannya, yang punya kecemburuan pada penguasanya dan mudah disulut emosinya. Terkumpullah mereka yang kemudian bergerak menuju Madinah. Terjadilah apa yang terjadi. Demonstrasi pertama dipimpin Abdullah bin Saba ini menggulingkan penguasa khalifah yang sah, Utsman ibni Affan radhiyallahu an. Lihat apa yang terjadi, terbunuhnya khalifah Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sungguh kata beliau, perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang sangat besar kerusakannya dan keburukannya, dan fitnah yang sangat besar. Fitnah ini telah menimpa kaum muslimin dan terus berlangsung yang seperti ini. Pemikiran ideologi mereka ditularkan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Hingga saat ini kita saksikan bagaimana pola pikir mereka di Irak. Sosok yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi dan yang bersamanya, yang kemudian kita saksikan bagaimana nasibnya Syria. Hadirinya dimuliakan Allah, sungguh jangan sampai negeri kita ini sama dengan mereka. Ya, munculnya kelompok teroris atau khawarij di negeri ini, waspadalah. Ya, jangan sampai merubah keadaan negeri yang aman ini menjadi kacau seperti negeri Syria. Kita dukung upaya pemerintah tentunya, upaya penguasa yang ingin memerangi atau menyelesaikan terorisme di negeri ini. Dengan apa yang kita mampu berikan pada penguasa, mungkin informasi atau berita, supaya mereka tidak salah dalam menindak. Dan hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kemestian bagi kita. Karena sungguh apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah perbuatan yang keji dan melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kata beliau, kita tidak boleh memberontak, tidak boleh menentang penguasa, keluar dari penguasa, illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallah burhan, kecuali kalau engkau nyata-nyata melihat pemerintah itu kafir dengan keterangan yang nyata. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, ada tiga syarat, ya. Jika kita melihat seorang penguasa ada padanya syarat tersebut, maka kita ini boleh keluar, tapi dengan syarat pula. Yang pertama, hadirinya dimuliakan Allah, antarau, engkau melihat mereka, yani falabudda min ilmin, mesti dengan ilmu, ya, tidak mujarad dhan, tidak hanya prasangka. La yajuzul khuruj ala la'immah labudda an na'lam, tidak boleh kita keluar dari penguasa kecuali ada dasar ilmu yang jelas dia nyata-nyata kafir. Kemudian yang kedua, kata beliau, an na'lama kufran la fasiqan. Nyata-nyata kita tahu pemerintahnya itu, penguasanya itu kafir dan tidak fasik. Al-fusuq mahma fusuq walatul umur, kalau itu hanya sebatas fasik, walaupun penguasa itu memang melakukan tindakan kefasikan, la yajuzul khuruj alaihim, tidak boleh kita keluar dari mereka, melepas ketaatan pada mereka itu tidak boleh. Wala syarabul hamra, wala zanu, walaupun mereka minum khamr, walaupun mereka zina, wala zalamun nas, walaupun mereka mendzalimi manusia, tidak boleh kita keluar ya dari kekuasaannya, tidak boleh kita keluar dari ketaatan padanya. Naam. Lakin idza ra'aina kufran sarihan, kalau nyata-nyata kita menyaksikan dia melakukan perbuatan kufur, ini baru syarat yang kedua. Yang ketiganya, kufrul bawah, hadza ma'nal kufrus sarih. Yang dimaksudkan kufrun bawahan ya, itu adalah maksudnya maknanya al-kufrul sarih, kufur yang nyata-nyata, yang jelas, yang gamblang atau jelas nyata kafirnya, tidak ada takwil-takwil. Dia nyata-nyata melakukan tindakan kekufuran. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya sekedar fasik maka tidak diperkenankan. Tapi kalau sudah nyata-nyata kufur, maka kita harus keluar. Yang kita boleh keluar dengan syarat pula tentunya. Seperti umpamanya pemerintah menghalalkan khamar, menghalalkan zina dengan nyata-nyata ya, bebas tanpa syariat. Ya, kita bersyukur hadirnya dimuliakan Allah taala, pemerintah kita masih ya mengharamkan khamr, bahkan bukan hanya khamr, rokok saja sudah dikatakan dilarang. Pemerintah kita sangat masya Allah, sampai makanan-makanan tegas harus ada cap label halal MUI. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita ini sangat ya mendukung kaum muslimin. Maka kita tidak boleh melepaskan ketaatan pada penguasa kita. Adapun syarat yang keempat, sehingga dikatakan tiga bisa jadi empat, kata beliau, indakum min fihi minal burhan, yakni indana dalil qati' ala anna hadha kufrun, kita punya dalil yang nyata ini adalah kufur ya, kalau dalil jelas sharih. Sehingga hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat yang seperti ini misalkan ya, kita diperkenankan keluar, namun kata beliau ada ketentuannya. Kalau kita punya kemampuan, kita punya ya kekuatan, jangan sampai ketika kita melakukan keluar dari ketaatan pada penguasa, kita tidak ada kekuatan, kita lemah keadaannya, malah kita dihabisi. Habis muslimin dan tidak ada lagi Islam di negeri itu. Jangan sampai. Seperti hadirnya dimuliakan Allah, ambillah pelajaran pada waktu masa Hajjaj ibni Yusuf dengan kekejaman yang luar biasa. Kemudian salah satu dari panglima Hajjaj ibni Yusuf, Abul As'as, didukung dengan sekian ribu personil dari tentaranya yang kuat, ya, ingin menggulingkannya karena kekejaman yang luar biasa. Sehingga terjadi perang besar yang kekuatannya hampir imbang. Namun kekuatan Hajjaj ibn Yusuf lebih kuat daripada kekuatan orang yang keluar darinya. Sehingga yang tadinya di zaman Hajjaj ibn Yusuf belum adanya ya upaya untuk kudeta menggulingkannya, paling dalam hari-hari yang dibunuh puluhan orang, begitu terjadi maka terjadilah pembunuhan kepada muslimin dalam jumlah bukan sedikit, mencapai puluhan ribu bahkan ratus ribu orang. Nas'alullah wassalamu ala afiyah, hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga para penguasa, para ulama ya mewanti-wanti kepada kita, waspada, jangan gegabah, jangan mudah kita keluar dari penguasa. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hak kuasa penguasa kita berikan. Di samping kita mentaati penguasa, juga hadirin yang dimuliakan Allah, kita bertakwa kepada Allah dalam menjalankan ketaatan pada mereka ini. Jangan lupa hadirin yang dimuliakan Allah, doakan mereka. Doa kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang dimuliakan Allah, beliau telah bersabda dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, Allahumma man walla min amri ummati syai'an fasyuqqa 'alaihim fasquq 'alaihi. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar para penguasa juga menyadari, jangan sampai melakukan perkara yang menyusahkan rakyat atau yang membuat rakyat ini jadi terlantar ataupun rakyat tidak mendapatkan haknya. Beliau berdoa, ya Allah, siapa di antara umatku yang diserahi urusan umatku ini sebagai penguasa umatku ini, lalu dia menyusahkan pada rakyatnya, maka susahkan dia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diserahi urusan muslimin, kemudian dia menyusahkan mereka, Allah akan menyusahkan dia. Bahkan kata beliau, ma min amir yala amrul muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansau lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Tidak ada seorang penguasa yang menguasai muslimin, pemerintah-pemerintah muslimin, kemudian dia tidak sungguh-sungguh mengurusi dan memberi nasihat kepada muslimin, tidak lain tidak akan dia masuk surga bersama kaum muslimin. Ini ancaman dari Rasulullah SAW kepada penguasa yang tidak mempedulikan, memperhatikan hak-hak kaum muslimin. Ikhwafillah barakallahu fikum, sampai di sini insyaallah sementara apa yang kami sampaikan, semoga ini menyadarkan kita semua untuk taat pada Allah dan Rasulnya, dan juga pada penguasa dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat pada Allah Ta'ala. Dan semoga negeri kita ini Allah jaga dalam kebaikan selalu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.